Semisal kita membaca Al-Quran, kita bawa Al-Quran dalam tas, dan qadarullah kita lupa atau tidak sengaja masuk ke toilet, dan tas masih kita pakai, berdosa kah? Jadi bedakan ya, toiletnya di sini seperti apa dulu. Karena saya sudah pernah jelaskan, yang tidak boleh zikrullah, tidak boleh ada Al-Quran di mana? Di klosetnya. Klosetnya, tempat buang air besar, buang air kecilnya. Tapi kalau kita masuk ke WC, ada tas digantung tasnya, enggak ada masalah. Kan gitu. Karena yang tidak boleh zikrullah memang ulama mengatakan di tempat buang hajatnya itu. Kalau bergabung antara kamar mandi dengan ini boleh, enggak ada kamar mandinya enggak ada masalah. Saya mau wudu di wastafel bisa baca bismillah enggak? Bisa. Tapi ada WC-nya Ustaz. Iya, yang penting bukan di atas WC-nya. Itu yang fatwa ulama yang saya ketahui. Jadi insyaallah tidak dosa. Apalagi tidak disengaja ya. Tambah lagi tidak disengaja.